السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بين يدي ساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang babul faraid atau dikenal dengan waris, ya, bagaimana permasalahan waris ini permasalahan dari permasalahan harta ma'amanat maliyah yang penting sekali, ya. Karena di awal pernah kita jelaskan, seorang akan bersemangat mencari harta bila dia yakin suatu saat harta tersebut bila dia meninggal akan dimiliki oleh orang yang terdekat dari dirinya. Akan kita jelaskan siapa orang-orang terdekat ini dan bagaimana cara mereka membagi harta ini. Ya. Dinamakan di dalam fikih-fikih para ulama dengan permasalahan al-furud. Al-furud. Ada yang mendapat setengah, ada yang mendapat 2/3, ada yang mendapat 1/4, ada yang mendapat 1/8, ada yang mendapat 1/3, ada yang mendapat 1/6, dan selanjutnya. Yang ini dijelaskan oleh muallif dengan rinci di dalam bukunya, padahal bukunya ini adalah ikhtisar, ya. Bukunya ikhtisar artinya ringkas, tetapi berusaha beliau menjelaskan semampunya. Silakan Sarihsan. Bismillah. قال المؤلف رحمه الله تعالى والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة dan pembagian waris yang disebutkan dalam kitab Allah ada 6. الفروض هنا الفروض yaitu pembagian-pembagian persentase-persentase. Disebutkan dalam kitab Allah itu ada 6. Pertama, adapun yang pertama an-nisfu, yaitu setengah. Pecahan yang disebutkan di dalam bagiannya ada setengah. Siapa saja yang dapatkan setengah, nanti kita dengar penjelasan muallif. War-rubu'u was-sumunu was-sulthan. Yang kedua 1/4 bagian. Sebentar. Setengah dari setengah 1/4 berarti. Terus was-sumun. Semuna berarti kan? 1/8. Ya, setengah dari 1/4, 1/8. Terus. Wasulusani 2/3 bagian. 2/3. Selesai pembagian 4, sekarang bagian 3. Pecahannya 3 sekarang. Wasulusu 1/3 bagian. 1/3 bagian. Wasudus 1/6 bagian. Pertama 2/3. Setelah itu 1/3. Setelah itu setengah dari 1/3, 1/6. Wallah ta'ala. Terus. Lil itsnaini fasa'idan min al-ikhwati wal akhawati min waladil um. Yang mendapatkan harta waris setengah bagian ada 5 orang. Saya ulangi kembali, mohon maaf. Fa nisfu fardun khamsatin. Al-bintu wa bintul ibni wal ukhtu min al abi wal ummi wal ukhtu min al abi waz zawju idza lam yakun ma'ahu walad. Yang mendapat harta waris setengah bagian ada 5 orang. Yang pertama anak perempuan. Ya. Sekarang setelah muallif menjelaskan bahwasanya pecahan pembagian-pembagian dalam waris ada 6 tadi, kemudian beliau jelaskan masing-masing siapa yang berhak dapat setengah. saya berhak dapat 2/3, setengah, kemudian 1/4, kemudian 1/8, dan seterusnya. Ya. Fadl Syekh, kata beliau, ulangi coba. Yang mendapat setengah siapa saja? Fanisfu fardun khamsah. Al-bintu, yang pertama anak perempuan. Ada 5 kelompok yang mendapatkan setengah itu. Nah. Mendapat setengah harta. Pertama, Al-bint. Nah. Yaitu anak perempuan dari yang meninggal. Baik yang meninggal laki-laki ataupun perempuan. Kalau yang meninggal ibu, berarti anak perempuan dari ibu itu. Baik. Walaupun beda suami. Kalau yang meninggal laki-laki, anak perempuan dari laki-laki ini. Walaupun dari lain istri. Terbayang itu, nah. Saat Allah barik fikum terus. Wa bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan. Terus bila anak perempuan ini ada, dia yang dapat setengah. Kalau dia tidak ada, dilihat lagi ke bawah. Apa derajat yang di bawahnya. Cucu perempuan tapi dari anak laki-laki. Seseorang ini wafat, dia punya anak laki-laki, anak laki-lakinya ini punya anak perempuan. Ya, baik. Wal ukhtu minal abi wal um, yaitu saudara perempuan seayah dan seibu. Saudari yang ketiga, saudari perempuan seayah dan seibu. Antara yang meninggal dengan ahli waris ini hubungannya saudari. Yang meninggal rumah saudaranya, berarti ini saudarinya, dan tidak ada anak perempuan tentunya. Maka saudari ini katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falahan nis, untuk dia setengah. Dengan syarat tidak ada anak perempuan tadi juga. Tidak ada cucu perempuan juga. Tidak ada cucu perempuan juga. Nah. Ya. Kalau ada, dia tidak dapat setengah tadi. Yang keempat, al ukhtu min al ab, saudara perempuan seayah. Ya. Dengan 3 syarat sebelumnya tadi, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu perempuan, kemudian tidak ada saudari perempuan yang kandung, maka saudari yang seayah dapat setengah. Kalau ada semuanya, ada salah satu tiga dari satu dari tiga yang di atas sebelumnya, dia tidak dapat. Nah, tayy. Yang kelima, wazawju idza lam yakun ma'ahu walad, suami jika istri tidak meninggalkan anak. Ya. Suami jika yang meninggal, yaitu istrinya dari suami, tidak punya anak, maka maka si suami dapat setengah. Allah mengatakan ini. Illam yakun laha walad, falahun nis. Jika yang meninggal tidak ada anak perempuan, maka suami mendapatkan setengah dari harta. Cukup kira-kira. Ya Allah, ya barik fikum. Jazakumullah khair pada Ustaz yang telah menjelaskan terkait dengan ketentuan pembagian warisan, dan kemudian yang mendapatkan harta warisan yang mendapat bilangan persentase setengah. Dan insyaAllah untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini, terkait dengan waris, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita terima dari telepon terlebih dahulu. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Rahmat Allah di Kalimantan Barat. Baik, silakan. Yang menyambung kemarin Pak Ustaz, yang saudara saya tidak mendapatkan bagian secara syariat gitu. Tidak membagikan warisan secara syariat. Iya. Nah, lanjut. Saudara-saudaranya. Ayah kan juga dulu mendapat harta warisan dari kakek, tapi tidak dibagikan secara syariat kepada saudara-saudaranya. yang pemilik kedai juga, kakek itu dulu mempunyai dua orang istri gitu Pak Ustaz. Iya. Istri pertama sudah meninggal dan mempunyai satu orang anak, anak perempuan. Setelah istri pertama meninggal, menikah dengan istri yang kedua dan mempunyai 6 orang anak. Terus bagaimana pembagian dengan yang anak yang pertama itu Pak Ustaz, apa dia berikat bagian juga gitu? Yang anak perempuan ya Om? Iya. Baik, apakah mendapatkan bagian warisan juga? Pertanyaannya demikian. Iya, dan juga gimana dengan hasil yang diakui oleh ayah gitu Pak Ustaz, yang tidak dibagikan secara syariat gitu. Gimana hukumnya kami sebagai anak-anaknya gitu. Tapi dan anaknya dalam, masih ada sebelum ayahnya wafat ya Om ya? Iya, ada semuanya. Cuma yang meninggal ibunya istri pertama terlebih dahulu? Belum sih. Oh, masih hidup. Masih hidup semua dan ya. Dan saya anak apa? Saya setelah orang tua meninggal, saya menyisakan sebagian kecil dari hasil peninggalan ayah ini tanpa sepengetahuan ibu dan saudara-saudara saya yang lain. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Apa Om? Menginfakkan? Iya, sebagian kecil dari harta kebun gitu Pak Ustaz. Baik, tapi itu punya dan milik ibu, bagian ibu ya? Iya, semuanya belum dibagikan gitu Pak Ustaz. Baik, kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beliau bertanyakan, ada ayahnya punya dua istri. Yang satu, istri yang pertama memiliki anak perempuan seorang, dan yang kedua memiliki 6 anak. Apakah mendapatkan warisan dari kedua-duanya? Ya. Bagian-bagian semua dapat ya? Sama bagian. Nah, bila seseorang memiliki anak dari dua orang istri, ya, maka masing-masing mendapatkan, masyaAllah, tabarakallah, masing-masing mendapatkan hak waris yang sama. Status anak tidak ada yang selir, tidak ada yang non selir dalam Islam. Semuanya sama. Dan bagaimana pembagian warisan yang memang sudah dijalankan tapi tidak sesuai dengan syariat, Ustaz? Pembagian warisan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Jalla fi'ula, atas dasar apa mereka membagi? Maka yang membaginya adalah seorang yang zalim. Masya Allah. Atas dasar apa dia membagi? Sebuah kezaliman tidak menetapkan hukum apapun juga dalam agama Allah. Dengan demikian, ulang pembagian ini sesuai dengan syariat Allah Jalla fi'ula. Bila yang mendapat lebih, ya, takut kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dalam Al-Quran setelah Allah menjelaskan pembagian masing-masing ahli waris tadi. Allah menjelaskan tilka hududullah, inilah, itulah ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yata'adda hududallah, siapa yang tidak mengikuti ketentuan ini, melampaui batasan ini, tudkhilhu narun khalidan fiha, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Baik. Baik, jazakallah khair. Demikian umum, mungkin kami angkat dua pertanyaan dari pertanyaan umum. Barakallah fik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dari umur Rafif di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau nanya. Ini mau nanya Ustaz, apakah ada batas waktu dalam pembagian harta waris? Maksudnya harus sekian tahun setelah meninggal atau harus langsung? Terus warisan yang belum dibagikan, apakah menjadi hutang bagi yang meninggal? Misalnya kan ada yang meninggalkan rumah gitu Ustaz, tapi rumah itu kan belum laku. Apakah waris yang belum dibagiin ini menjadi hutang bagi yang meninggal itu Ustaz? Memberatkan gitu Ustaz. Gitu aja Ustaz, mohon penjelasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, apa ada batas waktu Ustaz, dalam pembagian waris? Secepatnya. Secepat. Setelah meninggal, secepatnya dibagi waris. Kemudian yang kedua, ada waris yang belum dibagikan, apakah itu akan menjadi hutang bagi yang meninggal? Atau rumah itu masih hutang, Anda benar? Iya, belum dijual Ustaz, belum laku dijual. Belum laku dijual. Nah, dijual dahulu, tutupi hutang rumah itu dulu. Nanti sisanya bersihnya ini dibagi waris. Sesegera mungkin Ustaz ya? Ya, segera mungkin. Nah, Ustaz. Dan artinya tidak ada batasan 1 minggu, 1 tahun. Tidak ada. Nah, Ustaz. Lebih cepat lebih baik demikian. Tentu, karena nah, berkaitan dengan hak orang lain. Nah, ahli waris. Ya. Baik. Jazakallah khair, demikian Umur Rafi, barakallah fik. Kita berikan kembali kesempatan via telepon di 021-823-6543. Silakan. Iya, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, kami berikan kesempatan kembali via telepon, terputus sepertinya, di 021-823-6543. Baik, halo. Halo. Iya, ahlan. Assalamualaikum ya Umar. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Silvi. Mohon maaf Umu Silvi, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Ya. Ya. Dengan ya. Umu Silvi di mana? Di Tangerang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Begini, misalnya ada sebuah keluarga yang keadaan ekonominya mungkin susah, kemudian si istri ikut bekerja. Nah. Kemudian untuk membiayai kehidupan keluarganya. Kemudian juga suaminya itu melanjutkan pendidikan lagi dengan biaya dari pekerjaan istri tadi. Kemudian setelah suaminya selesai pendidikan dan alhamdulillah mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, istrinya berhenti bekerja. Dan dari hasil pekerjaan suami tadi, dari pendapatannya mereka bisa membeli rumah dan beberapa kafling tanah. Nah, pertanyaannya, apakah semua harta tadi itu, kalau suaminya meninggal, itu jadi harta warisan suami? Ataukah ada bagian dari harta itu yang menjadi punya istri, karena tadi istri ikut membiayai pendidikan suaminya? Demikian, Ustaz. Apakah dikeluarkan dulu, mungkin sekira beberapa bagian yang pernah kontribusi istrinya dalam membiayai pendidikan tadi gitu, ataukah semuanya? Musilvi, sebentar Musilvi. Ya. Apakah ada kesepakatan antara suami dengan istri tentang apa namanya tadi, uang ada, bantuan Ustaz, dari istri untuk apa, pendidikan suami? Tidak ada. Kalau hibah namanya atau apa? Ya saling membantu aja ketika saling mereka membantu. Lagi berarti kisah, hibah kan ya? Iya. Kalau hibah tidak perlu dikembalikan. Oh, iya, iya. Karena Rasulullah malah memberikan ancaman kepada orang yang minta kembali hibahnya, kecuali si istri bilang kepada suami, ya, ini mas uangku sendiri, ya, aku cari susah, aku pakailah dulu untuk kuliah, nanti selesai tolong diganti. Ini namanya adalah akadnya bukan hibah, pinjaman, harus diganti oleh si suami. Sebelum bagi waris, memang diganti oleh suami. Tapi kalau tidak ada, berarti tidak ada ya Ustaz? Berarti hibah ibu. Jadi oh, dapatkan kebahagiaan dunia akhirat insya Allah ta'ala, karena dia adalah orang yang menghibahkan. Ya. Satu lagi boleh Ustaz? Silakan Om. Begini, kalau suami meninggal, kemudian anak-anaknya masih kecil. Nah, bagaimana dengan rumah yang menjadi harta warisan itu, apakah langsung dibagi sementara mereka masih memerlukan rumah itu untuk tempat tinggal karena masih kecil-kecil anaknya? Nah, baik, itu saja ya Uma. Ya udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Allah subhanahu khair. Yang mensyariatkan syariat bagi waris ini adalah Allah jalla fi'ala, yang maha penyayang kepada manusia, kepada makhluk ciptaannya, dan kepada anak, setiap anak-anak, bukan anak yang meninggal ini saja. Oleh karena itu, jangan Anda khawatir mengenai hal ini. Bagi waris sesuai ketentuan Allah, Allah pasti akan memberikan hak anak itu sendiri. bukankah kalau dibagi anak mendapat hak yang besar dari bagian warisan bapaknya itu? Yeah. Istri cuma 1/8, sisanya 7/8 itu anak-anak. Yeah. Dan jika ada kendala kalau dia masih kecil-kecil bagaimana? Apakah disimpan dulu harta warisnya atau bagaimana? Mungkin ada arahan? Ya, dipegang dulu oleh keluarganya yang dinamakan dengan kafil. Kafil. Ana wa kafil yatim fil jannati kahakadha kata Rasulullah. Aku di antara aku dan nanti dengan para penjaga anak yatim itu seperti ini. Berdekatan nanti di surga. Dan satu lagi mungkin ketika ada masa penyimpanan dan itu tidak boleh digunakan harta anak itu saja. Tidak boleh siapapun menggunakannya kecuali untuk kemaslahatan anak itu. Pembiayaan pendidikannya misalnya. Kemaslahatan anak itu. Ayat, ya, Masya Allah. Pendidikan dan seterusnya. Tapi ala kuliah disegerakan pembagiannya saja. Harus. Baik. Baik, jazakallah khair. Demikian Ummu Silvi. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat. Dan semoga Allah mudahkan. Barakallahu fik. Kita berikan satu kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo. Ya, di 0218236543. Bagian dari yang bertanya terkait dengan pembahasan warisan ini, kita angkat kembali. Halo. Taib, terputus. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istri meninggal dan anak tidak ada, apakah harta termasuk rumah bagi Taib? Harta dan termasuk rumah yang dimiliki, bagaimana secara mewariskannya? Ada pembagian warisnya nanti bila tidak ada ahli waris yang lain. Ya, ada pembahasan ketika istri meninggal, suami hanya mendapatkan setengah kalau tidak punya anak. Nah, kemudian si setengahnya buat siapa? Buat keluarga yang lain. Nanti kita insyaallah kita bahas zawil arham umpamanya, atau dipegang oleh Baitul Muslimin sampai ada. Nah, kalau tidak ada untuk Baitul Muslimin. Tapi nanti kita bahas pembahasannya. Baik, jazakallah khair. Saat kami angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Seorang wanita meninggal dan kemudian ahli warisnya suami, kemudian dua anak perempuan, kakak adik perempuan. Sebentar. Wanita meninggal. Iya. Meninggalkan ahli waris suami. Ahli warisnya suami masih hidup. Nah. Anak perempuan dua. Anak perempuan dua orang. Nah. Terus. Taib, tidak jelas. Hanya kakak adik perempuan dua, laki satu. Kakak adik perempuan dua, laki satu. Kakak adik perempuan dua. Kakak dan adik. Nah. Ada kakak ada adik. Baik. Perempuan dua, laki satu. Dua. Kakak perempuan dua. Laki satu. Satu kakak laki. Nah. Terus. Itu saja. Dijelaskan. Bisa lisan bisa tuliskan saya lisan. Ada ID-nya. Whiteboard. Suami dapat berapa? Seperempat. Seperempat. Anak perempuan? 2/3. Setengah, Syekh. Dua jumlahnya. Bersama yang lain. Anak perempuan satu, dua ya? Anak perempuan dua. 2/3, betul. Nah. Alhamdulillah, ada seisan. Kakak perempuan habis, enggak dapat. Nah. Kakak laki, enggak, kakak perempuan menjadi asobah. Asobah. Dengan kakak perempuan. Ya. Kemudian 1/4 dibagi 3, 12. Nah. 3. Kemudian 4×2, 8. Sisanya 1. Ya, 1. 1 dibagi 3. Dibagi 5. Ya, jadi pembagiannya dibagi 12. Nah. Suami mendapat 3/12, 1/4. Suami kan tadi setengah. Nah, kalau tidak ada anak. Kalau tidak ada. Sekarang ada anak, maka suami dapat seperempat. Bagian. Berarti setengah seperempat dari 12, 3/12. Nah. Kemudian anak perempuan dua orang dapat 2/3. Nah. 2/3 dari 12, 8. 8. Kemudian itu udah berapa? Itu 11 kan ya? Nah. Sisanya buat asobah. Asobahnya dua kakak perempuan, satu kakak laki-laki. Nah. Berarti ada 5. Selesai. Satu ini dibagi 5. Nah, selesai. Selesai. Selesai. Sekolah khair, demikian bagi yang bertanya. Dan mudah-mudahan itu menjawab dari pertanyaan yang disampaikan. Dan semoga Allah mudahkan dalam perhitungannya kembali. Kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sedikit berbeda dengan pembahasan, Ustaz. Fadol, silahkan. Ustaz mohon nasihatnya dari hamba Allah di Tangerang Selatan. Sudah terlanjur kredit motor selama 3 tahun. Sekarang baru cicilan keempat. Dan saya baru mengetahui ini adalah riba dan menyesal. Sekarang saya tidak sanggup membayar cicilan bulanannya. Karena kalau dikumpulkan uangnya selalu tidak cukup, Ustaz. Dan suami pun kerjanya sebagai ojek online yang pendapatannya tidak menentu. Kalau dilanjutkan saya tidak cukup membayar cicilannya, atau dikembalikan saja dengan alasan tidak sanggup membayar cicilannya dan ditarik oleh dealer. Akan tapi dengan kondisi ini suami tidak mempunyai motor lagi untuk bekerja. Mohon nasihatnya, Ustaz. Inna Allah warazzaqu dzul quwwatil matin. Yang berikan rezeki adalah Allah. Serahkan semuanya kepada Allah Jalla fi'ala. Maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar Anda dalam kesulitan tadi. Usulan saya, wallah ta'ala alam, serahkan motor kepada dia kembali, kepada si penjual dealer. Dengan demikian Anda ada konsekuensi kerugian, kehilangan motor. Kemudian sisa bayaran Anda kan tidak mampu membayar. Kapan Anda diberikan keluasan harta kepada Allah, bayarkan sisa bayaran. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Anda. Baik, jazakallah khair. Demikian ibu yang bertanya, semoga Allah mudahkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan memberikan rezeki. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampunya. Demikian, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bapak memiliki istri, yaitu ibu saya. Dan ibu, atau maaf, bapak menikah lagi di bawah tangan atau nikah siri. Apakah istri siri bapak saya dapat warisan juga, Ustaz? Yang dimaksud di istilah kaum muslimin di negara kita dengan nikah siri adalah nikah di bawah tangan yang tidak tercatat di pengadilan. Pengadilan atau di kantor urusan agama. Bila nikahnya secara syar'i benar, terpenuhi rukun-rukunnya, ada saksi, kemudian ada ijab dan qabul, cukup. Secara syar'i cukup. Ya. Cuman untuk bila ada sengketa akan repot. Maka status nikah siri sah secara syariat. Dan status anak dari nikah siri pun sah secara syariat bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian pembagian waris pun dia sama dengan status anak yang lain yang ada suratnya. Allah Ta'ala alam. Ini jadi kesimpulannya semua mendapatkan bagian-bagian sama dengan persentase. Taib. Masya Allah. Jazakallah khair. Demikian bagi ibu yang bertanya, barakallahu fik atau mendengar. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ditinggalkan harta 12 hektar dan rumah, meninggalkan seorang ibu, 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, Ustaz. Bagaimana cara pembagiannya, Ustaz? 12 hektar tanah. Nah, dan satu rumah. Di mana batal tanah ini, subhanallah. Lam yuzkar. Yang meninggal wafat meninggalkan 12 hektar tanah dan rumah. Kemudian meninggalkan satu ibu mungkin istrinya kali. Jadi yang meninggal. Harus jelas kalau pembagian. Meninggalkan satu ibu, 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ibu berarti istri ya. Taib. Istri yang meninggal. Nah. Satu istri. Nah. Terus 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Saudara enggak ada? Tidak ada. Saudari? Tidak ada. Tidak disebutkan kali ya. Nah. Tidak ada. Pembagiannya adalah istri mendapat 1/8, sisa untuk anak laki-laki, perempuan 7/8. Nah. 7/8 ini pembagiannya laki-laki 2 bagian, anak perempuan 4 apa 2? 2. Berarti 8 dibagi 10. 7 sisanya dibagi 10. Wallah ta'ala. Baik, jazakallahu khair, demikian pembagian warisan yang ditanyakan. Barakallahu fik. Kita beri kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Ari. Di mana Pak Ari? Di jalan. Silakan Pak Ari. Mohon maaf Pak Ari, sebelum dilanjutkan diketikkan dulu volume suara radionya ya, supaya ada feedback. Syukron. Gini Ustaz, saya kan menikah pertama, punya satu anak. Nah. Sekarang usianya sudah 20 tahun. Nah. Setelah itu saya menikah lagi, tapi saya tidak menceraikan istri saya yang pertama. Nah. Saya menikah. Setelah itu dia tahu saya menikah, setelah anak saya yang dari istri kedua lahir sudah usia 2 tahun, dia gugat cerai. Istri yang pertama gugat cerai. Setelah gugat cerai di pengadilan, pertama saya tetap tolak, tapi pengadilan akhirnya putuskan bahwa tetap berhak untuk diceraikan karena dia punya hak. Tetapi saya katakan ke pengadilan bahwa saya tidak pernah menganiaya istri saya selama saya menikah sekali. Tidak ada belum saya menzalimi apa semua, tidak pernah. Tapi hakim mengatakan bahwa tetap harus dia, hakim memenuhi permintaan istri saya. Nah, setelah dia cerai, dia meminta haknya yang selama dia menikah dengan saya. Nah, selama menikah itu dia, istri saya tidak pernah bekerja, semua saya yang bekerja. Dan istri kedua saya punya anak 2. Nah, kemarin dia ada mengadu ke pengadilan untuk meminta harta-harta itu dibagi 2. Harta saya itu ada tanah kurang lebih sekitar 1 hektar. Rumah saya yang sekarang itu nilainya kurang lebih sekitar 10 miliar. Beberapa ruko saya ada 3 ruko yang itu kalau saya hitung-hitung kurang lebih sekitar 1 miliar. Pertanyaan saya, apakah dia berhak mengatakan bahwa harta itu dibagi 2 dan anak saya yang 2 dari istri saya kedua itu tidak punya hak, atau istri saya yang pertama ini harus dia mendapat berapa bagian dari apa yang saya harus berikan kepada dia secara syar'i. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, istri saya yang kedua punya hak enggak mendapatkan apa yang selama ini saya peroleh dengan istri saya yang pertama? Memang semua itu ada pada tangan saya. Semua harta itu ada dengan saat ini ada di posisi saya. Saya sudah katakan kepada anak saya yang pertama bahwa ini akan saya hibahkan kepada anak saya yang pertama. Hak saya pun saya akan hibahkan. Nah, pertanyaan saya, kalau andai kata saya hibahkan kepada anak saya, itu istri saya masih berhak enggak untuk menggugat yang pertama, istri yang pertama yang sudah minta cerai itu, Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair. Wa iyyakum jazakallahu khair, Bapak. Barakallahu fik. Bagus, Ustaz. Tafadhal. Harta suami istri tidak ada berhak di sana kecuali istri ikut mengembangkan harta tersebut. Tidak ada. Dengan demikian pembagiannya adalah tergantung suaminya tadi. Sekarang suami belum membaginya dan dia masih dalam keadaan hidup dan dia tidak menghibahkannya, maka hak milik dia. Hak milik seluruhnya suami. Suami. Dan tidak. Walaupun dia juga cerai ataupun Anda menceraikannya, istri pertama atau istri kedua tidak mendapatkan sedikit pun juga. Tidak sedikit pun juga harta saja. Ya. Didapatkan oleh istri hanyalah mahar yang pernah diberikannya suami. Tadi. Sekiranya dia kontribusi sebagaimana yang pertama tadi pertanyaan. Kontribusinya dalam bentuk apa? Dinilai kontribusinya. Bila istrinya ikut mengembangkan harta tersebut, dinilai kontribusinya. Anda mengangkat pegawai dengan kontribusi seperti ini, perkiraan gajinya berapa? Perkiraan gaji. Dan yang kedua, terkait dengan istri yang kedua, apakah tetap mendapatkan hak dari harta? Tetap mendapatkan hak dari harta. Nah, si suami tadi bila dia meninggal. Baik, jazakallahu khair. Walaupun di atas kertas umpamanya tidak tercatat di pengadilan, kantor urusan agama dalam acara pernikahannya. Baik, jazakallahu khair. Masih ada kesempatan, Sob? Cukup sih. Pendengar dan pemirsa Raja TV, pertanyaan dari Bapak yang tadi merupakan pertanyaan kami terakhir. Mohon maaf. Dan sebagai ikhtitam, silakan, Sob. Semoga bermanfaat kepada kaum muslimin dan kaum muslimat terhadap masalah harta ini, apalagi masalah kuliah ini berkaitan dengan permasalahan terdekat keluarga, anak, istri, orang tua dan orang di sekitar setiap muslim dan muslimah. Semoga Allah memberikan kepahaman akan dinnya kepada kita dengan demikian bisa membangun rumah tangga dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.